Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم أما بعد. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul dalam kajian yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memberikan taufik kepada kita semua ilmu nafi'. Kita langsung masuk insyaallah taala pada kajian kita. Kajian kitab Tajrid Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Mikri rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala, falima kana hadzal qadar mujiban li sakhatillah taala wa ghadabihi mukhlidan finnar wa mujiban li safaki dima'i dima'i ashabihi wastibahati harimihim wa amwalihim wa hal yajuzu fil akli ay yasra Allah ta'ala li ibadihi at-taqarruba ilayhi bisyufa'a wal wasa'id fayakunu tahrimu hadha innama ustufida bisyari'i faqad. Kata beliau rahimahullahu ta'ala menekankan pembahasan diharamkannya yang namanya beribadah kepada Allah dengan mengangkat wasilah dari hamba Allah. Sama saja itu adalah malaikat, demikian para nabi, demikian hamba-hambanya yang saleh dari salihin atau yang lainnya. Tentunya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah diibadahi dengan menggunakan perantara atau wasilah, melainkan Dia Subhanahu wa taala diibadahi oleh hamba-hambanya secara langsung. Karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada hamba-hambanya, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, memintalah kalian, aku akan mengabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani." Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Nabi dan Rasul tentang saya, Rabb-nya, sesembahannya yang hak, maka jawablah, saya dekat dengan mereka. Aku mengabulkan segala permintaan doa siapa saja yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Tentunya dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kalau dia ingin berdoa kepadaku atau beribadah kepadaku, gunakanlah perantara A atau B atau C. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah mereka kepadaku, memintalah mereka kepadaku, yaitu secara langsung, tidak menggunakan perantara ataupun wasilah. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah menekankan atau setelah penulis menekankan hal ini, beliau pun kembali mengatakan, falima kana hadzal qadar. Mujiban li sakhatillahi ta'ala wa ghadabihi. Sebagai bentuk jawaban dari mereka, kami ini menggunakan perantara itu tujuannya untuk mengagungkan Allah. Tujuannya untuk mengagungkan Allah. Kami menggunakan perantara ini hanyalah sekedar perantara yang mendekatkan diri-diri kita ini kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Haula'i syufa'auna 'inda Allah." Mereka itu adalah perantara-perantara kami di sisi Allah. "Liqarribuna ila Allahi zulfa." Mereka ini pula orang yang akan mendekatkan kami atau diri-diri kami kepada Allah dengan pendekatan. Ini perkataan mereka. Tetapi tentunya apa yang mereka katakan ini bukanlah perkataan dan pernyataan yang benar. Bukanlah pernyataan dan perkataan yang hak. Yang mereka inginkan adalah pengangkatan terhadap hamba Allah memiliki jah, kedudukan, memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menurut mereka lebih baik, sehingga mereka pun untuk menghadap kepada Allah mesti dan harusnya melalui mereka, dan mereka pun sama penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang mereka angkat sebagai perantara tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka falima kana hadzal qadar, maka dengan kadar ini menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan pelakunya diancam dengan neraka kekal abadi di sana, menyebabkan diperanginya mereka sehingga tertumpahnya darah pelakunya, disafkid dimai ashabih, dan bahkan mereka musyrikin yang melakukan demikian akhirnya harta dan juga perempuan-perempuan mereka menjadi halal dikarenakan kesyirikan yang mereka pegangi. Apakah dengan kadar ini boleh bagi akal menyatakan hal yajuzu fil aql, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk bertaqarrub dengan perantara-perantara ini, sehingga pengharaman yang datang, pengharamannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, atau pengharamannya Allah, hanyalah semata-mata ditetapkan oleh syariat saja, tanpa dibenarkan oleh akal. Am dzalika qabihun fi syar'i wal aqli, ataukah itu jelek baik dalam pandangan syariat ataupun pandangan akal. Yantani'u an ta'ti bihi syari'ah minasyara'i, yang tentunya ini tidak ada syariat pun yang memperkenankannya. Wa masirru fi kaunihi la yughfar min baina sa'ir dzunub, dan apa yang menjadi rahasia ketika dikatakan ini tidak diampuni keadaannya, dosanya dari dosa-dosa yang ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyekutukan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni apa yang diinginkan penyekutuan padanya, kesyirikan padanya, tetapi Allah mengampuni, wa yaghfir, dari dosa selain itu, maduna dzalika liman yasha, Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerangi orang-orang musyrikin, beliau memerangi mereka apakah karena mereka hanya sekedar melakukan dosa-dosa biasa, ataukah karena mereka melakukan dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah penolakan mereka musyrikin dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka, atau berkuasa di sisi mereka, ataukah beliau menyeru kepada mereka la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah? Tentunya kalau kita memahami ini, maka peperangan yang dikobarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia agar mereka menyatakan dan mereka mengimani bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau memerangi mereka agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka dilepaskan ketika mereka tertawan atau apakah mereka terpaksa menjadi tawanan yang kemudian mereka menjadi budak? Harta mereka menjadi halal sebagai harta ghanimah. Perempuan-perempuan mereka pun menjadi halal, menjadi budak. Ini semua tentunya tidak lepas dikarenakan apa yang ada pada mereka, kesyirikan. Yang kesyirikan inilah penyebab mereka diperangi dan ditawan oleh nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah. Di antara kesyirikan yang mereka lakukan, yang ini sampai mereka diperangi oleh Rasulullah dan para sahabatnya, adalah mereka mengatakan, kami tidaklah menjadikan berhala-berhala ini sesembahan semata-mata, tapi kami jadikan berhala ini wasilah, perantara antara kami dengan Allah. Kami jadikan dia yang notabene berhala-berhala tersebut mereka anggap adalah orang-orang soleh. Mereka anggap orang-orang yang memiliki kedudukan. Sebagian berhala tersebut mereka menganggap orang-orang soleh memiliki kedudukan. Walaupun sebagian berhala yang lain. Dan bahkan pembesar-pembesar berhala adalah dari para syaitan. Seperti Lata. Seperti Manata. Dan yang lainnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak diterima yang namanya segala macam bentuk kesyirikan, sampai pun mereka mengatakan ini kami hanya sekedar menjadikan perantara. Kami hanya sekedar menjadikan mereka sebagai perantara. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu adalah perantara kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau benar dakwaan mereka dan benar apa yang mereka lakukan, tidak akan diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena tidak benarnya dakwaan mereka dan tidak benar apa yang mereka katakan, Rasulullah memerangi mereka. Sampai tidak tersisa kesyirikan di Jaziratil Arab pada waktu itu. Barulah kemudian Allah mewafatkan nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk selesainya risalah. Sebagai bentuk selesainya risalah. Karena tidak ada lagi syirikan. Kesyirikan yang ada di antaranya tadi sudah kita katakan, mereka mengangkat sebagai wasilah orang-orang saleh ini. Sehingga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pantas diposisikan dan dijadikan seperti, diserupakan seperti hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hanya dia yang diibadai dan tidak disamakan dengan hambanya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, tidak yang lainnya. Dan dia laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan sesuatu. Tidak sama dengan raja di dunia. Tidak sama dengan penguasa di dunia. Dia adalah Sami'un Basir. Dia adalah Zat yang maha mendengarkan dan maha melihat. Ketika hambanya meminta, cukup langsung meminta kepadanya. Tidak perlu menggunakan perantara sebagaimana raja diadakan perantara untuk bertemu dan meminta kepadanya. Tidak perlu. Allah tidak sama dengan hambanya. Dan dia tidak suka disamakan dengan hambanya. Dia adalah Sami, Dia adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat hamba-hambanya. Karena itu syirik al-wasail ini, syirik dengan menggunakan wasail atau wasa'id ini adalah syirik yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau syariat telah menetapkan demikian, apakah pantas bagi akal menolaknya? Sehingga syariat berjalan sendiri, akal berjalan sendiri. Maka tentunya jawabannya tidak benar. Akal itu harus tunduk dengan syariat. Apa yang diharamkan oleh syariat, akal harus bisa menerima. Karena akal itu Allah ciptakan untuk menyempurnakan penciptaan hambanya agar dia semata-mata beribadah kepada Allah. Bukan akal diciptakan oleh Allah untuk menentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hal yang tidak wajar ketika syariat menetapkan akal menolak. Karena itu dipertanyakan, apakah boleh bagi akal dengan apa yang Allah syariatkan dari peribadatan kepadanya, dengan menggunakan ataukah boleh bagi akal mengatakan boleh beribadah kepada Allah dengan menggunakan perantara-perantara ini, sehingga syariat hanya sekedar mengharamkan, akal membolehkan? Maka jawabannya ya tentunya tidak boleh. Apa yang diharamkan oleh syariat, akal pun pasti mengharamkannya. Karena tidak bertentangan antara syariat dengan akal. Tidak bertentangan antara syariat dan akal. Niscaya kalau dikatakan hanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah, kepadanya langsung kita beribadah kepadanya, akal pun tentunya harusnya menerima dan membenarkannya. Sebagaimana tadi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini agamanya. Maka akal tunduk, patuh, membenarkan itu semua. Sehingga akal yang sehat, dia pasti menolak adanya bentuk perantara-perantara ini. Namun, akal yang sehat ini hanyalah mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal yang tidak sehat tidak bisa menerima. Akal yang sehat yang mendapatkan taufik dari Allah ini bisa menerima. Bisa menerima. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, kenapa Rasulullah memerangi kaum musyrikin? Kenapa apa? Kenapa Allah tidak membutuhkan apa? Perantara. Akal yang sehat akan bisa menerima. Sehingga pengharaman ini, selain syariat dengan jelas-jelas mengharamkannya, akal juga mengharamkannya. Ya memang demikian. Masa Allah disamakan dengan hamba-hambanya, kita samakan dengan raja, menggunakan perantara. Kalau mau ketemu dengan raja, mau meminta dengan raja, ya itu manusia. Ini Allah penguasa, sang pencipta, yang maha mendengarkan, maha mengetahui. hak hamba-hambanya apa sama dengan makhluk. Itu akal yang sehat. Itu akal yang sehat. Raja di dalam istananya tidak tahu apa yang terjadi di luar istananya. Allah subhanahu wa ta'ala, Raja penguasa alam semesta ini, dia mengetahui segala sesuatunya, tidak ada yang tersembunyi di sisinya, segala sesuatunya. Bahkan sebelum dia menciptakan segala sesuatunya ini, dia tetapkan dulu takdirnya. Dia tetapkan dulu takdirnya, ketetapannya. Sehingga apa yang terjatuh di dalam hutan dari lembaran daun, hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia, hutan yang tidak pernah terpotret, terpantau dengan satelit ataupun alat GPS. Allah tahu di sana ada jatuh satu pohon, jatuh satu daun, gugur satu daun. Demikian Allah tahu apa yang terjadi di dalam lautan. Ketika mereka mencoba untuk mengetahui apa yang ada terjadi di dalam palung. Palung yang demikian dalam. Ada satu palung di dunia dalam. Itu kalau diukur dengan tinggi gunung Himalaya, dia berkali lipat. Palung itu sangat dalam. Allah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Dia yang menciptakan. Kalau raja, jangankan apa yang terjadi di luar istananya. Dia di dalam singgasananya, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamarnya. Dia tidak tahu. Itulah keterbatasan makhluk. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akal tidak boleh menolak apa yang ditetapkan, apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akal tunduk. Maka tidak boleh akal membenarkan hal ini semua. Yaitu bolehnya adanya perantara dari makhluk kepada selain, kepada apa, adanya perantara makhluk yang kita jadikan perantara ini dalam berdoa, berdakwah, berdoa, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah langsung. Demikian juga beliau mengatakan, maka apa yang menjadi rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni yang namanya dosa kesyirikan? Kenapa? Karena kesyirikan ini na'am, menentang. Menentang apa yang dia telah tetapkan dan apa yang dia tidak ridhoi sama sekali. Tidak meridhoi kesyirikan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Mereka menyembah dari selain Allah apa yang tidak dapat menolak mudarat kepada mereka, dan apa yang tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan terhadap sesembahan ini, mereka ini adalah perantara-perantara kami di sisi Allah. Maka katakan wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atunabbi'una Allah bima la ya'lam? Apakah kalian mau menyampaikan sesuatu kepada Allah dengan apa yang Dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Sebagai bentuk pertanyaan, apakah ada yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'ala amma yusrikun, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang mereka sekutukan, apa yang mereka sekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kesyirikan menentang dan tidak ridha bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas semata-mata disembah. Karena demikian, Allah tidak mengampuni yang namanya apa? Kesyirikan. Allah tidak ridha dengan yang namanya kesyirikan. Sehingga kesyirikan tidak diampuni. Bainas sa'ir az-dzunub, di antara banyak dosa yang ada. Dosa zina, dosa apa, khamr, dosa mencuri, sekian banyak dosa. Satu dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ampunkan, yaitu syirik kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Dia berfirman, atau Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengampuni dosa yang Dia disekutukan dengannya, tetapi Dia mengampuni apa yang selain daripada itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya Allah mengharamkan yang namanya kesyirikan, maka siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah haramkan baginya surga Allah, dan tempatnya adalah di neraka, dan tidaklah bagi orang-orang zalim sedikit pun dari penolong. Dalam suratul Maidah ayat ke-72. Maka hadirin yang kami cintai, saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah menjadi penyebab kenapa syirik itu tidak dimaafkan, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengurangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga karena melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga karena menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syirik yang dia itu adalah penyembahan kepada selain Allah, tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, qulna asyirku syirkan. Kita katakan kesyirikan itu ada dua. Kesyirikan itu ada dua. Syirkun yata'allaku bidatil ma'bud wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Syirik yang pertama adalah syirik yang berkaitan dengan zat Allah yang disembah dan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Syirik ini kita lebih kenal dengan nama syirik rububiyah. Dan syirik rububiyah atau rububiyah itu sendiri masuk padanya asma wa sifat. Masuk padanya asma wa sifat. Karena berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu para ulama mengatakan dulunya syirik itu di sisi para ulama hanya dua. Syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Tauhid. Tauhid di sisi ulama, Tauhid di sisi ulama dulunya hanya dua. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat itu masuk dalam tauhid rububiyah. Tetapi kemudian datang ulama yang berikutnya menyebutkan ada tauhid asma wa sifat. Karena adanya bentuk kesesatan yang dilakukan dalam asma wa sifat. Dan dilakukan terhadap asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadilah